Cinta, cinta, cinta. Lakukan demi cinta bila kamu mau. Aku tak mau bila tanpa cinta. Anugerah yang terindah yang diberikannya kepada seluruh umat dunia. Ada rasa cinta yang memberi arti kehidupan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Pemirsa MNC TV dimanapun Anda berada, apa kabar semuanya yang sudah hadir di sini? Iya, alhamdulillah ya. Dan juga mudah-mudahan pemirsa di rumah juga ada dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang sedang sakit, siapapun di sana yang sedang di rumah, yang sedang di rumah sakit, kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera memberikan kesembuhan. Iya, amin ya rabbal alamin. Baik, pemirsa semuanya, kita jumpa lagi, senang sekali saya Dida berjumpa lagi dengan acara yang selalu kita nanti-nantikan, apalagi kalau bukan Majelis Sakinah. Iya, baik kita sapa dulu jemaah yang sudah hadir di sini dari mana? Iya, pertama dari Majelis Taklim Konita, Pondok Indah. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, cerah sekali ibu-ibu hari ini ya. Iya, berikutnya dari Majelis Taklim An-Nur, Kebon Pedas, Bogor. Iya, subhanallah, baik ya. Kemudian ini yang ijo-ijo nih dari mana? Ya dari Majelis Taklim Darussalam, Tangerang. Iya, Allahu Akbar, lengkap tadi subhanallah, Allahu Akbar. Nih apa yang sekarang nih Bu, ayo. Iya baik, berikutnya dari Majelis Taklim As-Soleh, Kota Bogor. Iya, subhanallah lagi ya. Oke ya, gak apa-apa. Ya. Berikutnya dari Pemuda-Pemudi YPI Bandung. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, kata Pak D. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita untuk pagi hari ini adalah kalau cinta jangan pacaran. Nah. Ketawa nih ya, ada pemuda-pemudi di sini. Baik pemirsa semuanya, kita nanti akan membahas bagaimana ketika ada dua insan ya, laki-laki dan perempuan memiliki perasaan, ada keterkaitan ya, bagaimana tetapi dia belum melanjutkan atau dalam ikatan perkawinan. Nah, bagaimana apa yang harus dilakukan atau apa yang mesti tidak boleh dilakukan? Baik, kita langsung saja tanya kepada Ustaz kita yang selalu setia, siapa lagi kalau bukan Ustaz Wijayanto alias Pak Dewi. Assalamualaikum Pak De. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana hari ini kabarnya Pak De? Alhamdulillah masih ada cinta. Ketika hidup ini masih ada cinta, ya, hidup ini akan terasa indah. Hmm. Ketika hidup ini punya ilmu, hidup ini akan menjadi mudah. Mudah. Ilmu kalau menjadi mudah. Ya, kemudian begitu masih ada agama, maka hidup ini akan menjadi terarah. Iya, agama, maka hidup akan terarah. Dengan kemudian agama, hidup jadi terarah. Dengan ya, ilmu,